dingin-dingin malam ini, tak sedingin hati ini. Sendiri aku menyanyi, tiada yang menemani. Telah lama ku mencari gadis pujaan hati, agar cintaku bersemi, gairah hidupku lagi. Selama bulan berseri dan mentari menyinari perjalanan hidup ini, langit ku cari bara api tak peduli. Lihatlah sinar mataku dan keriput di wajahku, tanda cinta padamu sayangku. Harapanku hanya cintamu satu sayangku. Tanda cinta padamu sayangku.